dan mengamankan mereka dari ketakutan apabila mereka mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Dalilnya adalah firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan, merekalah yang akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam. Saya Iskandar dari Sirampok mau bertanya, orang yang membakar kemenyan itu hukumnya bagaimana? Kalau sekedar untuk wangi-wangian, maka tidak mengapa. Tetapi kalau ada satu keyakinan tertentu bahwa kemenyan ini manfaatnya bisa memberikan suatu kekuatan tertentu, iya. Atau membakar kemenyan karena satu ritual tertentu. Ini semua tidak berdasarkan dalil, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu kebid'ahan. Baik. Apa hukumnya bertanya kepada dukun? Apakah sama orang alim yang mengaku mengetahui perkara gaib dengan seorang dukun? Baik. Bertanya pada dukun, telah pernah kita jelaskan, itu ada tiga bentuk. Bentuk yang pertama, sekedar bertanya kepada dukun tanpa membenarkan perkataannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengancam, man ata'arrafan fasa'alahu an syai' la tuqbalahu salatun 40 lailatan. Barang siapa yang bertanya kepada dukun atau tukang ramal atau orang pintar, paranormal, tidak normal dan sebagainya, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Selama 40 malam tidak diterima salatnya. Itu bukan dan itu pun bukan berarti dia boleh meninggalkan sholat, tapi tetap wajib baginya sholat. Ya. Namun pahala sholatnya itu sudah terhapus karena dosa yang dia lakukan. Baik. Adapun sekedar bertanya, adapun bertanya dengan membenarkan, ya, mempercayai ucapan dukun ini, maka Nabi SAW telah bersabda, man atakahinan au arrafan فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian mempercayai apa yang diucapkan oleh dukun ini, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi dua bentuk ini diharamkan dan bahkan sampai kepada bentuk kekafiran kalau mempercayai si dukun ini mengetahui perkara gaib. Sebab yang mengetahui perkara gaib hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk yang ketiga, bertanya untuk membongkar kedustaan si dukun ini. Menjelaskan kebodohannya dan kesalahannya. Maka ini yang disyariatkan. Dan dibolehkan bertanya untuk membuktikan bahwa dukun ini bohong. Ya. Bahwa ucapannya tidak seperti yang terjadi. Baik. Lalu apakah sama orang alim yang mengaku mengetahui perkara gaib dengan seorang dukun? Sama saja. Ya. Ini orang yang pura-pura alim. Ya. Bukan alim yang sebenarnya. Ya. Jadi, walaupun dia di masyarakat dinamakan dengan seorang kiai, seorang alim, seorang ustaz, ya, tokoh agama, mbah atau siapa saja, kalau dia mengaku mengetahui perkara gaib, maka hakikatnya dia dukun. Ya. Hakikatnya dia dukun. Ya. Karena yang dimaksud dengan al-kahin itu seorang yang mengabarkan tentang perkara-perkara gaib fil mustaqbal, ya, di masa depan. Baik. Atau mengabarkan sesuatu yang tidak bisa diketahui kecuali dengan dalil. Ya. Maka inilah hakikat dukun. Ya. Walau dinamakan dengan apapun, hakikatnya tidak berubah. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Apa istilah Darul Islam atau Darul Muslimin dengan Daulah Islamiyah itu sama? Sama saja, tidak ada bedanya. Bagaimana kalau sedang berpuasa ngupil hidung, telinga, dan kentut di dalam air? Misalkan sedang berenang di kolam, apakah batal puasanya? Puasanya tidak batal, karena hal itu bukan termasuk pembatal puasa. Apa arti firman Allah?